Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأحبة إخواتي الكرام رحمني ورحمكم الله جميعا kita Alhamdulillah bisa berkumpul lagi di malam hari ini dan kita lanjutkan kajian kita menginjak sesi yang pertama. Kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang hukmu suwar dzawatil arwah, hukum gambar makhluk bernyawa, yang mana pada pertemuan sebelumnya, mungkin sebelumnya tafadhol untuk ikhwah agak maju sedikit biar ikhwah yang baru datang bisa masuk, ya, tidak di luar. Taib, jazakumullah khairan. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan dan kita dengarkan bersama penjelasan para ulama terkait hukum gambar makhluk bernyawa. Sifatnya adalah umum. Pengharaman gambar makhluk bernyawa umum sifatnya. Baik gambar tersebut dibuat dengan tangan berupa lukisan maupun gambar yang dibuat dengan berbagai alat canggih, alat modern yang ada di zaman ini, juga termasuk gambar yang diharamkan jika memang gambar tersebut adalah gambar makhluk bernyawa, baik dengan alat fotografi, baik itu gambar yang diam maupun gambar yang mutaharrikah, yang bergerak, yaitu video. Semuanya berdasarkan penjelasan para ulama kibar, baik ulama yang tergabung di dalam Al-Lajnah Ad-Daimah maupun para ulama yang lain, yang nanti insyaallah akan kita lanjutkan pembacaan fatwa dari mereka, hafizahumullah wa rahimahumullah jami'an, bahwasannya memang diharamkan secara mutlak. Tapi mungkin sekarang kita singgung sedikit tentang gambar-gambar yang diperbolehkan di dalam syariat karena kondisi darurah, kondisi darurat. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala di dalam kitabnya Hukmu Taswir Dzawatil Arwah juga membuat satu bab khusus, yang mana beliau sebutkan judul bab tersebut Aswar Al-Idtirariyah, gambar-gambar makhluk bernyawa yang sifatnya darurat sehingga diizinkan di dalam syariat. Baik, kita akan baca penjelasan beliau rahimahullahu taala. Qala rahimahullah, idza kana asy-syakhs muttarran lijawazi safarin. Beliau langsung sebutkan kondisi yang pertama, gambar makhluk bernyawa berupa foto diperbolehkan ketika seseorang sifatnya darurat membutuhkannya untuk jawaz safar, yaitu paspor. Foto yang dibutuhkan ya untuk ditempel, diletakkan di dalam paspor. Maka yang seperti ini bentuk darurat yang diizinkan di dalam syariat. Sawa'un akana li hajjin aw ghairihi minal asfar allazimah. Baik paspor itu digunakan untuk berhaji maupun kepentingan-kepentingan lain, safar ke luar negeri yang sifatnya memang harus dia lakukan. Ya, safar bepergian ke luar negeri yang membutuhkan paspor dan safarnya itu memang harus bagi dia. Maka dari sini ya, misalnya apa? Safar yang memang harus ya. Misalnya untuk talabul ilm, mencari ilmu agama, umrah ya, atau berobat ke luar negeri yang memang harus baginya, yang tidak bisa dia dapatkan pengobatan itu di dalam negerinya misalnya, atau untuk berdakwah ilallah. Maka ini contoh-contoh safar yang memang harus dilakukan. Maka tentunya tidak termasuk hal ini bepergian ke luar negeri yang sifatnya rekreasi. Ya. Untuk rekreasi, tamasya. Maka yang seperti ini tidak diizinkan di dalam syariat. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Au bitaqatin syakhsiyah atau kartu tanda pengenal, KTP, ya. ID card, kartu identitas, maka diperbolehkan juga sifatnya darurat. Au rukhsah siyaqah atau surat izin mengemudi juga diperbolehkan, termasuk kondisi darurat. Au tasrih amal, tasrih amal mungkin kalau kita terjemahkan ya, surat izin bekerja. Apa itu? Kalau dalam istilah kita. Surat apa? SKCK. Itu surat kelakuan baik ya. Mungkin juga bisa itu. Ya. Karena tidak bisa. Misalnya kita kalau ingin ngurus paspor. Tidak bisa kita dapat paspor itu kecuali dengan mengurus SKCK. Nah. Taib. Au nuqud atau juga uang-uang ya, uang-uang, baik itu uang kertas maupun uang koin yang di sana terdapat gambar makhluk bernyawa. Tapi kata beliau rahimahullah, fal ismu 'alal hukumat allati ittaratka 'ala ila hadha, dan dosanya ditanggung oleh pihak yang memaksamu untuk foto ya, dosanya ditanggung oleh pihak yang memaksamu dan mengharuskanmu untuk melakukan yang demikian ini. Ya, tanpa anda sebutkan, insya Allah dipahami. Ya. Taib. Wahadud darurah, kata beliau. Kemudian beliau menjelaskan bagaimana sifat atau kriteria darurat itu. Wahadud darurah huna, batasan darurat adalah anta ta'attal bitarkit taswir masalihuka allati hiya wajibatun alaika. Batasan darurat adalah ketika engkau tidak melakukan foto ya tersebut, maka akan tata'attal masalihuka, maslahatmu yang bersifat wajib menjadi tidak bisa terwujud, tidak bisa tercapai. Ya, maslahat yang sifatnya wajib. Sekali lagi, yang sifatnya wajib. Ini batasan darurat. Baik, misalnya juga butuh paspor untuk hijrah ke negeri muslim misalnya, wajib hijrah hukumnya, maka darurat sifatnya. Tayyib, beliau melanjutkan, amma suwar allati tutlab min talibil ilm aw min al askari falaysat bidarurah, falaysat bidaruriyah. Beliau melanjutkan, contoh lain yang tidak bisa dikategorikan sebagai gambar yang darurat. Beliau akan menyebutkan beberapa contoh gambar makhluk bernyawa, foto yang tidak dikategorikan sebagai foto yang sifatnya darurat. Seperti apa? Misalnya gambar foto yang diminta dari seorang pelajar. Seorang pelajar di sebuah tempat, ya, baik itu ya apapun tingkatnya, universitas atau yang di bawahnya, diminta dia untuk foto. Au minal askari, atau dari seorang ya askari pasukan polisi, ya, diminta untuk foto. Kata beliau, falaisat bidaruriyah, yang ini, yang seperti ini tidak dihukumi darurat. Perhatikan, seorang pelajar ingin sekolah ke sebuah ya, tempat pendidikan, diminta untuk foto. Maka yang seperti ini tidak darurat sifatnya. Li'annahu, kenapa alasannya? Li'annahu yumkin ayyatruk at-talibu talabal ilm fil madaris. Karena mungkin bagi seorang pelajar untuk tidak belajar di sekolah-sekolah yang demikian ini, di tempat-tempat sekolah yang mengharuskan dia untuk foto. Dia memiliki, ya, tidak diharuskan dia sekolah di tempat-tempat tersebut. Bisa saja dia pergi ke tempat yang lain. Misalnya, wayatlubul ilm indal ulama fil masajid. Misalnya dengan menuntut ilmu kepada ulama di masjid-masjid. Tidak akan dimintai foto. Yang demikian tidak akan dimintai foto insyaAllah. Wal askari mungkin ayyahtarif wa yatruk al askariyah. Adapun tadi, ya, yang pekerjaannya mengharuskan dia untuk foto, ya, maka mungkin saja baginya untuk mencari lapangan pekerjaan, mencari mata pencaharian yang tidak mengharuskan dia untuk foto. Demikian, ya. Tentunya fatwa beliau ini didasari dengan warok, sikap warok yang ada pada diri beliau. Taib, ya. Sehingga tidaklah kita bermudah-mudahan, oh ini darurat, sedikit-sedikit darurat, tanpa tahu bagaimana batasan darurat itu secara syar'i, ya. Maka berhati-hatilah kita, jangan sampai syariat ini kita permainkan karena untuk menuruti keinginan kita, menuruti hawa nafsu kita, wa na'udzubillahi min dzalik. Taib, kita lanjutkan sedikit. Wa minal munkar an nara suwaral ulama fil jara'id wal majallat. Dan termasuk perkara yang mungkar kita melihat gambar-gambar para ulama, foto-foto para ulama di koran-koran maupun di majalah-majalah. Beliau mengingkari yang demikian ini. Lalu bagaimana kita melihat banyak di sana ada fotonya Syekh Fulan, ada videonya Syekh Fulan, ya, nanti kita akan jelaskan apa hakikat yang terjadi dari itu semua insyaallah taala. Wa ankar min hadza suwar albitaqat alintikhabiyah allati hiya wasilatun ila ad-demokratiyah at-taghutiyah. Baik, ya. Beliau menyebutkan kemudiannya gambar yang lebih mungkar dari ini, ya, gambar-gambar yang terpampang di jalan-jalan, ya, ketika masa-masa kampanye, ya, orang-orang yang mencalonkan dirinya di menempel gambar foto-fotonya di jalan-jalan. Yang seperti ini kata beliau angkar min hadza. Yang seperti ini lebih mungkar. Rahimahullahu taala. Taib, ya. Walbath al-mubashir dakhilun fit tahrim fahuwa yu'tabar suratan. Begitu juga siaran langsung, ya, siaran langsung dalam suatu acara disiarkan secara langsung, di syuting kemudian disiarkan secara langsung, maka yang seperti ini juga masuk ke dalam pengharaman dan dianggap sebagai gambar makhluk bernyawa. Nah, dan memang kita menamakannya, walaupun itu adalah siaran langsung, tetap kita namakan sebagai gambar, gambar video, ya, dan itu diharamkan secara syar'i. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Maka dari sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita tahu bagaimana jenis-jenis atau apa saja jenis-jenis gambar makhluk bernyawa yang sifatnya darurat diizinkan di dalam syariat. Dan batasan darurat adalah yang tadi telah disebutkan oleh Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu ta'ala, ya, allati tata'attal masalihuka al-wajibah, yang kalau tidak kita lakukan maslahat kita yang sifatnya wajib akan terbengkalai. Ini adalah batasan dari darurat. Maka sedikit kita singgung di sini fatwa Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kenapa kita nukilkan fatwa Syekh Al-Fauzan? Karena di sana banyak orang-orang yang, ya, membolehkan gambar makhluk bernyawa, baik itu yang sifatnya foto, gambar yang diam maupun yang bergerak, dan berdalih. Nah, itu banyak gambarnya Syekh Al-Fauzan, videonya Syekh Al-Fauzan, banyak tersebar. Maka boleh. Toh buktinya Syekh Al-Fauzan membolehkan. Ya. Jangan kalian mengingkari kami. Nah, ini demikian. Sebagian mereka menyatakan yang demikian. Maka kita akan baca bagaimana mauqifnya Syekh Al-Fauzan tentang permasalahan ini. Permasalahan hukum gambar makhluk bernyawa. Ditanyakan kepada beliau, fadilat asy-syekh, halis suwar allati tu'rad fit tilfaz dakhilatun tahta hadzal hukm, wahai fadilatul syekh, apakah gambar yang tampil di televisi-televisi itu termasuk ke dalam hukum gambar makhluk bernyawa yang diharamkan? Ya, jadi kita langsung beranjak ke hukum gambar yang bergerak, yaitu video. Ya. Nah, nanti juga kita akan baca fatwa beliau yang lainnya. Kata beliau, beliau mengingkari dengan keras, ya, pertanyaan yang seolah-olah mengeluarkan hukum televisi atau gambar bergerak, mengeluarkannya dari hukum gambar makhluk bernyawa yang diam. Ya, beliau mengingkari. Malladhi yukhrijuha an hadzal hukum. Apa yang mengeluarkan gambar bergerak itu dari hukum ini, yaitu diharamkan? Ia suwarun tusamma suwar. Yaitu juga tidak lain adalah gambar makhluk bernyawa. Baik itu, walaupun itu adalah gambar yang bergerak, tetap namanya gambar. Malladhi yukhrijuha an hadza. Apa yang mengeluarkannya dari hukum ini? Idza sarat fit tilfaz, yakni nukhassisuha. Apakah kemudian kalau gambar itu muncul di televisi, ya, tentu saja juga tercakup gambar-gambar video, ya, gambar bergerak yang ada di video-video. Apa yang kita jadikan dalih untuk mengkhususkannya? Manukhassisuha, tidak kita khususkan. Ya. La hiya suratun hiya suwarun syadidah li'annaha mutaharrikah. Kata beliau, bahkan gambar makhluk bernyawa yang bergerak itu lebih berbahaya. Kata beliau, gambar makhluk bernyawa yang bergerak itu lebih berbahaya dari gambar makhluk bernyawa yang diam. Ya. Taib. Mungkin kita bisa mengambil sebuah illah hukum yang mungkin kita ingat dari pertemuan yang lalu. Di antara illah sebab hukum diharamkannya gambar makhluk bernyawa adalah mudahatun li khalqillah, menyerupai atau meniru ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka coba kita tanyakan, ya. Ana tanyakan kepada antum semuanya. mana yang lebih menyerupai ciptaan Allah? Gambar makhluk bernyawa yang diam atau yang bergerak? Ya. Tentunya kalau kita menggunakan akal sehat, ya, insya Allah tidak ada yang berbeda pendapat, ya. Bahwasanya gambar makhluk bernyawa yang bergerak itu lebih asyad, lebih menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu beliau menyebutkan suar mutaharrikah syadidah, lebih berbahaya. Ya. Suar mutaharrikah ya suar tabqa aidan fi hadhihi al-aflam. Gambar makhluk bernyawa yang bergerak itu juga bisa tersimpan di dalam, ya, film. Mungkin ini yang gambar yang masih zaman dulu mungkin, ya, tersimpan dalam film-film itu, dalam klise itu. Ya, kalau zaman sekarang mungkin tersimpan dalam file-file. Tabqa asyarat sinin, bisa gambar tersebut, video tersebut bisa tersimpan sampai puluhan tahun, bahkan sampai ratusan tahun, kata beliau. Wa mi'at sinin, bahkan sampai ratusan tahun bisa tersimpan. Ma hiya mithla surah allati fil mir'ah. Jadi tidak benar jika kita katakan gambar yang tersimpan di dalam file itu seperti hukumnya seperti gambar yang ada pada cermin. Ya, ini adalah kias yang tidak benar, yang tidak dibenarkan, sama sekali berbeda. Ya. Dhillun ya'rid wa yaruh. Kalau gambar bayangan yang ada di cermin itu muncul, ya, dan hilang. Nah, kalau yang bercermin, benda yang diletakkan di depan cermin pindah, ya, maka gambarnya hilang. Demikian, berbeda dengan file-file atau pita-pita film yang menyimpan gambar makhluk bernyawa. Tersimpan gambar tersebut sampai puluhan tahun, bahkan sampai ratusan tahun, sehingga berbeda hukumnya. Hadhihi suratun thabitah tabqa tusta'mal kullama urida isti'maluha walau ba'da sinin asyarat sinin. Naam, kata beliau, maka gambar yang seperti ini adalah gambar yang thabitah, yang tetap, ya, dipergunakan, dipakai setiap kali ingin digunakan, ya, walaupun sudah tersimpan beberapa puluh tahun, ya, lamanya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Demikian. Begitu juga dalam fatwa yang lain, ketika beliau ditanya, ketika foto beliau muncul di sebuah koran, ya, di Saudi sana mungkin, wallahu alam. Ditanyakan kepada beliau, lafaz pertanyaannya, Fadilatul Syekh, waffaqakumullah. As'ilatun katsirah tus'al. Wahai Fadilatul Syekh, semoga Allah memberikan taufik kepadamu, banyak pertanyaan yang diajukan kepadamu. Fataqul, di antara pertanyaannya, inna fadilatakum indama yadhhar lahu maqalun fil jara'id tadhhar suratun lahu ma'a hadzal maqal. Sesungguhnya, ya, engkau wahai Syekh, ketika engkau mengeluarkan sebuah fatwa, sebuah ucapan, sebuah penjelasan di sebuah koran, atau di sini disebutkan dengan lafaz jamak, di beberapa koran, ya, muncul fotomu, muncul foto Anda bersamaan dengan fatwa tersebut, bersamaan dengan penjelasan Anda tersebut. Wa kadzalika 'inda ilqa'ihi lil muhadarat fi ba'dil qanawat. Begitu juga ketika Anda mengisi daurah, menyampaikan muhadarah di beberapa kesempatan, fahal hadza dalilun ala annakum taquluna bi jawazi taswir. Kalau yang tadi foto, ya, di koran, kalau yang kedua ini video ketika beliau, ya, menyampaikan ceramah agama, muhadarah, ta'lim, ya, tersebar video-video beliau. Pertanyaannya, apakah ini menunjukkan, apakah ini dalil, tanda bahwasanya Anda berpendapat bahwasanya taswir, menggambar makhluk bernyawa itu hukumnya boleh? Ya. Maka beliau menjawab, laisa hadza dalilan, ini bukanlah dalil, ya, yang menunjukkan bahwasanya saya membolehkan hal tersebut. Ya, perhatikan baik-baik jawaban beliau. Beliau mengingkari, laisa hadza dalilan, bukanlah hal ini dalil yang menunjukkan saya membolehkan menggambar makhluk bernyawa. Ana ma amartuhum wala talabtuhum, innama hum ya'tun. Saya tidak memerintahkan mereka untuk mengambil gambarku, wala talabtuhum, dan juga saya tidak meminta mereka. Mereka datang, ya. Akhadhu surata Asy-Syaikh Ibnu Baz. Beliau memberikan contoh. Beliau datang, mereka datang kemudian mengambil gambarnya Syekh bin Baz, ya. Wa huwa yuharrimu hadza, dalam keadaan Syekh bin Baz mengharamkan hal ini, mengharamkan mengambil gambar makhluk bernyawa. Wa yuhrij man yaf'al, man yaf'alahu, dan memperingatkan orang-orang yang melakukannya. Begitu juga beliau Asy-Syaikh Al-Fauzan mengharamkan gambar makhluk bernyawa, ya, dan mengingkari mengambil gambar makhluk bernyawa, ya. Naam, dan memperingatkan orang-orang yang melakukan hal ini, yang mengambil gambar beliau tanpa izin beliau. Ya khuduna suwar fil majami' wa fil munasabat, mereka mengambil gambar-gambar beliau, ya, di beberapa acara, di beberapa kesempatan. Hadza ithmuhu alaihim hum, yang seperti ini dosanya mereka yang menanggung. Ya. Beliau berlepas diri. Yatabarra minhum, beliau berlepas diri dari apa yang mereka lakukan. Dosanya mereka yang menanggung. Ya. Adapun saya melarangnya. Ini maknanya. Amma nahnu fala nardha hadza wala amarnahum bih. Adapun kami, maka kami tidak ridho. Ya. Dan kami tidak memerintahkan yang demikian ini. Wala syawaruna alaih. Dan mereka juga tidak meminta izin kepada kami. Sehingga jelas bagi kita, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan mengingkari yang demikian ini. Walaupun memang kita dapati di antara masyayikh yang banyak tersebar foto maupun videonya adalah beliau, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan. Sehingga memang, ya, banyak orang yang berdalih dengan yang demikian ini. Yaitu Shalih Al-Fauzan banyak videonya, banyak fotonya. Tapi ternyata beliau tidak tahu itu semua. Yang mengambil fotonya, yang mengambil videonya tidak pernah izin kepada beliau. Sehingga dosanya siapa yang menanggung? Yang mengambil gambarnya. Adapun Syekh Al-Fauzan hafizahullah berlepas diri dari itu semua. Ya. Dan juga dalam fatwa yang lain ditanyakan kepada beliau bagaimana hukum mengambil gambar makhluk bernyawa untuk kepentingan agama, untuk kepentingan dakwah, ta'lim. Ditanyakan, ma hukmu taswir al-muhadarat wal-nadawat ala jihazil video lid-da'wah fi biladil Islam? Apa hukumnya mengambil gambar makhluk bernyawa, mengambil video, muhadarah, ya, untuk kepentingan dakwah di negeri-negeri kaum muslimin? Maka kata beliau, ad-da'wah min ahdil anbiya alaihimus salatu wassalam wahya qa'imah. Dakwah itu sudah tegak sejak zamannya para nabi alaihimus salatu wassalam. Wa mastu'mila biha at-taswir. Dan sejak dulu dakwah itu tidak pernah dilakukan dengan media gambar. Fala hajata ila at-taswir. La hajata ila at-taswir, kata beliau, mengulangi ucapannya dua kali. Tidak ada kebutuhan untuk gambar. Tidak dibutuhkan gambar. Ad-da'watu taqumu biduni at-taswir. Dakwah itu tegak tanpa gambar. Wala yusta'mal muharram min ajli dakwah. Dan perkara yang haram, yaitu mengambil gambar makhluk bernyawa, baik foto maupun video, ya, tidaklah dipergunakan yang haram itu untuk kepentingan dakwah, ya. Sehingga ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, maka kita nasihatkan kepada mereka-mereka yang berhujjah, berdalih dengan foto-fotonya dan video-videonya Syekh Fauzan untuk, ya, menghalalkan apa yang mereka lakukan, ya. Hendaklah mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah mereka mempermainkan umat, janganlah mereka mengorbankan dan menipu umat hanya sekedar untuk mengikuti hawa nafsu mereka. Ya. Janganlah engkau wahai da'i roja'iyun, ya, yang sering tampil di video-video di stasiun-stasiun televisi, di siaran-siaran TV, janganlah kalian menjual agama kalian hanya untuk sekedar, ya, popularitas. Bahkan di antara mereka ada yang tidak malu lagi tampil di sebuah stasiun TV swasta, ya, menyampaikan sebuah acara agama katanya, tapi dengan didampingi seorang wanita yang tidak berhijab, yang bukan mahram. Sudah tidak malu lagi mereka, ya, tampil di TV swasta, ya, dengan didampingi seorang wanita yang tidak berhijab, yang mutabarrijah, yang bukan mahram baginya, bersendau gurau, bercanda, naudzubillah. Sebagian acara mereka diselingi dengan musik-musik. Wa naudzubillah. Panasallallahu salamata wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dan memberikan hidayah kepada kita, memberikan kepada kita istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin, ya, sesi pertama ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang hukum kartun-kartun, ya, baik itu kartun yang sifatnya karikatur maupun film-film kartun, ya, yang sebagiannya dipakai untuk sarana edukasi katanya. Bagaimana hukumnya? Kita akan bahas pada pertemuan mendatang insyaallah taala. Kita akan lanjutkan pada sesi yang kedua kajian kitab Ushul Sunnah lil Imam Ahmad rahimahullahu taala yarhamukallah. Taib ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita sudah masuk ke faqrah, paragraf ucapan al-imam Ahmad rahimahullah. Wa minas sunnatil lazimati allati man taraka minha khoslatan lam yakbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Sudah kita sebutkan makna ucapan beliau ini. Dan diantara sunnah yang sifatnya lazimah, yang wajib, yang ditekankan, barang siapa yang meninggalkan satu cabang darinya, tidak mau menerimanya dan tidak mau beriman kepadanya, maka dia tidak termasuk ahlus sunnah, ai min ahlil bid'ah. Kalau tidak termasuk ahlus sunnah, ya, ahlul bid'ah. Demikian al-imanu bil qadar khairihi wa syarrih. Yang pertama adalah iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada qadar khairihi wa syarrih, yang baik maupun yang buruk. Kemarin kita telah sampai, ya, tentang alasan, dua alasan, dua kemungkinan kenapa Imam Ahmad menyebutkan permasalahan ini di poin yang pertama. Sudah kita sebutkan penjelasan Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala. Kemudian ketika beliau menjelaskan bahwasanya kemungkinan yang kedua adalah karena bid'ah qadariyah ini adalah termasuk awal maqalat zuhuran, termasuk diantara kebid'ahan yang muncul awal kali. Awal mula muncul bid'ah diantaranya adalah bid'ah qadariyah, yang mana pertama kali yang mengucapkan bid'ah qadariyah, permasalahan qadar, adalah Ma'bad bin Khalid Al-Juhani. Ma'bad bin Khalid Al-Juhani yang berasal dari Basrah, yang dia hidup di akhir-akhir zamannya sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, yang mana diantara ucapan dia yang menyimpang, yang sesat, adalah dia mendoktrinkan kepada para atba'nya, kepada para pengikutnya, annahu la qadar, tidak ada takdir itu. Dia mengingkari dengan tegas bahwasanya takdir Allah itu tidak ada. Wa annal amra unuf, bahwasanya perkara yang terjadi di alam ini unuf, maknanya tidaklah Allah mengetahuinya sampai perkara tersebut terjadi. Ini yang dia yakini dan dia doktrinkan kepada para pengikutnya. Tidak ada takdir Allah itu, dan segala sesuatu yang terjadi ini Allah tidak mengetahuinya sampai hal tersebut terjadi. Baru Allah tahu. Sehingga dia mengingkari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengingkari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'na hadhil maqula al-fasida al-khabithah. Dan kata Syekh Ubaid al-Jabiri, makna perkataan ini, perkataan yang rusak ini, yang jelek ini, bahasanya annallaha ya'muru wa yanha wa la sya'na lahu bi'amalil ibad lam ya'lamha wa lam yaktubha la sya'na lahu biha. Maksudnya perkataan ini adalah bahasanya ya, konsekuensi dari perkataan ini adalah Allah itu memerintahkan dan melarang, yaitu menurunkan syariat dengan perintah dan larangan, tapi Allah tidak berurusan, tidak mengurusi amalan-amalan hamba. Allah enggak tahu seorang hamba itu akan beramal seperti apa, ya. Dan Allah tidak mencatatnya di Lauhul Mahfud, ya. Demikian makna perkataan ini. Sehingga sekedar Allah memerintahkan dan melarang, tapi enggak tahu bagaimana yang akan dilakukan oleh si A misalnya. Apakah dia akan menaati syariat Allah ataukah tidak? Allah enggak tahu. Ini makna perkataan Ma'bad al-Juhani dan para pengikutnya. Maka ketika itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, tentunya masih ya, ketika awal muncul bid'ah ini, itu masih di akhir-akhir zaman sahabat. Sehingga ilmu agama ini masih ya, manusia ketika itu masih ya, kaum muslimin masih kokoh akidahnya, masih kuat akidahnya. Sehingga ketika pertama kali muncul bid'ah ini ya, banyak orang yang mengingkarinya, banyak orang yang mengingkarinya. Terlebih lagi di sana masih ada sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Maka di antara yang dilakukan penduduk Basrah ketika itu ya, yang mengingkari ucapan ini, mereka pergi berhaji ya, pergi berhaji atau umroh sebagaimana yang dikisahkan atau disebutkan riwayatnya oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, sampai sanadnya kepada seorang tabi'in, Yahya bin Ya'mur atau Ya'mar rahimahullah. Beliau mengisahkan kisah perjalanan beliau ya, bersama salah seorang sahabatnya yang bernama Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari. Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari rahimahumullah. Ya, kedua tabi'in ini pergi berhaji atau berumrah, di antara tujuan beliau berdua adalah untuk menemui sahabat Rasul ridwanullahi taala alaihim ajmain, ya. Sehingga walhamdulillah mereka berdua dipertemukan dengan salah seorang sahabat yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Faqalu, maka mereka berkata, ya Aba Abdurrahman, inna qibalana qauman yaquluna kadza wa kadza. Wahai Abu Abdurrahman, yaitu kunyahnya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya di sisi kami, yaitu dari penduduk Basrah, ada orang-orang yang mengatakan demikian dan demikian, yaitu mengucapkan bid'ah qadar tadi, bahwasanya la qadar wa annal amra unuf, tadi yang sudah disebutkan. Mereka mengingkari takdir Allah dan menyatakan bahwasanya perkara yang terjadi ini adalah unuf, Allah tidak mengetahuinya sampai terjadi. Maka ketika sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma mendengar yang demikian ini, beliau berkata, qala radhiyallahu anhu akhbiruhum anni bari'um minhum wa annahum bara'um minni. Kabarkan kepada mereka bahwasanya aku berlepas diri dari mereka. Wa annahum bara'um minni, dan mereka berlepas diri dariku. Artinya beliau mengingkari ucapan tersebut dan berlepas diri dari ucapan tersebut. Akhbiruhum, beliau melanjutkan, annahum bara'um minni wa anni bari'um minhum, walladhi yahlifu bihi Ibnu Umar. Kabarkan kepada mereka bahasanya mereka berlepas diri dariku dan aku berlepas diri dari mereka, dan dengan zat yang Ibnu Umar bersumpah dengannya, yaitu Ibnu Umar bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, lau anna li ahadihim mithla uhudin dhahaban fa anfaqahu fi sabilillah ma qabilahu Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Kalau seandainya salah seorang di antara mereka, para pengucap bid'ah qadar ini, memiliki emas sebesar gunung Uhud. Bukan emas 1 kilo atau 2 kilo, tapi emas sebesar gunung Uhud. Seandainya salah seorang di antara mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian menginfakkannya, ma qabilahu Allahu minhu, Allah tidak akan menerima, tidak akan menerima infak dia tersebut, hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, sampai dia beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Artinya bid'ah ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, menjadikan amalan seorang tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun amalannya tersebut. Nah, demikian. Di antara yang bisa kita ambil dari ucapan Ibnu Umar ini, menunjukkan kerasnya pengingkaran beliau terhadap bid'ah. Dan tidak lagi ada mujamalah, basa-basi, yang namanya bid'ah harus diingkari. Tidak ada basa-basi. Demikianlah mauqifnya salafun salihun. Baik, kemudian kita akan sedikit membahas tentang al-qadar. Sebelum kita melanjutkan membaca makna ucapan Al-Imam Ahmad ini, kita akan sedikit membahas tentang, kita beralih ke pembahasan qadar itu sendiri, untuk kita lebih memahaminya. Al-Qadar, kita akan yang pertama kita akan bahas definisi dari Al-Qadar. Apa maknanya? Apa ta'rifnya? Apa definisinya? Al-Qadar fil lughah, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri, makna qadar secara lughah di dalam bahasa Arab, minat takdir, wa huwa ihatatu miqdaris syai. Al-qadar maknanya adalah at-taqdir. Jadi sama. Al-qadar dan takdir ya, maknanya adalah ihatatu miqdaris syai. Ilmu tentang kadar dari sesuatu. Ilmu yang melingkupi kadar dari sesuatu. Ukuran-ukuran sesuatu tersebut. Ya. Nah, demikian. Adapun secara syar'i, di dalam syariat, makna qadar adalah disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah di dalam salah satu kitab ringkas beliau, Aqidatu Ahli Sunnati wal Jamaah. Beliau menyebutkan makna syar'i dari Al-Qadar. Definisinya adalah wa huwa taqdirullahi ta'ala lil kainat. Wa huwa taqdirullahi ta'ala lil kainat. Al-Qadar itu adalah takdir Allah tentang segala sesuatu yang ada, hasbama sabaqa bihi ilmuhu. Hasbama sabaqa bihi ilmuhu. Sesuai dengan apa yang telah dia ilmui. Sesuai dengan ilmunya. Waqtadathu hikmatuhu. Dan sesuai dengan hikmahnya. Ini definisi ringkas dari Al-Qadar, yaitu takdir Allah terhadap segala sesuatu yang ada sesuai dengan ilmu dan hikmahnya. Demikian makna takdir secara istilah di dalam syariat. Baik, mungkin itu adalah takdir, makna takdir yang lebih mudah untuk dipahami, ya. Yang ringkas dan mudah dipahami insyaallah. Takdir Allah tentang segala sesuatu yang ada sesuai dengan ilmu dan hikmahnya. Yang mengikuti ilmu dan hikmahnya. Baik, kemudian setelah kita tahu definisi dari takdir, maka untuk lebih memahami takdir itu sendiri, kita harus tahu ya, bahwasanya di sana takdir itu terbagi menjadi 4 derajat. Walil qadar arba'u maratib. Dan takdir Allah itu terbagi menjadi 4 tingkatan. Menjadi 4 martabah. 4 derajat. Ya. Nah, dan ini yang disebutkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Dan ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya takdir itu terbagi menjadi 4 martabah, 4 tingkatan. Dan di sini sudah ada yang pegang syarahnya Syekh Rabi, Hafidzahullah, Bu Arish. Cetakan apa? Coba lihat. Baik, bahasa Arab, bahasa Inggris. Nah, mungkin agar tidak timbul iskal, kebingungan, Syarabi menyebutkan ada 2 tingkatan. Syarabi di dalam syarahnya menyebutkan 2 tingkatan. Maka tidak perlu dipermasalahkan, ya. Beliau menyebutkan 2 tingkatan karena kalau tadi ulama yang menyebutkan ada 4 tingkatan, ya. Kalau Syarabi menyebutkan 2 tingkatan karena masing-masing duanya dikumpulkan menjadi 1. Ya. Tingkatan yang pertama dan kedua digabung menjadi 1. Tingkatan ketiga dan keempat digabung menjadi 1. Sehingga ada 2. Ini sebagaimana yang disebutkan Syekh Rabi di dalam syarahnya. Ya. Jadi tidak ada iskal. Tidak ada perbedaan. Ya. Hanya saja beliau menggabungkan 2 tingkatan menjadi 1. Taib, tingkatan yang pertama. Al-mardabatul ula. Al-ilmu. Al-mardabatul ula. Al-ilmu. Ini pembahasan yang ana sebutkan ini ana ambil dari kitab Syekh Al-Utsaimin, Aqidatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Karena lebih mudah untuk dipahami insyaallah. Tingkatan yang pertama adalah ilmu. Maksudnya apa? Fatu'minu bi anna Allah Ta'ala bi kulli syai'in 'alim. Maka wajib bagi kalian, bagi engkau untuk beriman bahwasanya Allah Ta'ala Maha tahu terhadap segala sesuatu. Ini tingkatan yang pertama, tingkatan ilmu. Beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu. Alima ma kana wa ma yakunu. Allah tahu apa yang terjadi di masa lampau dan yang terjadi di masa sekarang dan yang akan datang. Wa kaifa yakunu, dan bagaimana hal itu terjadi. Allah Maha tahu segala sesuatu, baik yang lampau maupun yang sekarang dan yang akan datang, dan Allah tahu bagaimana hal tersebut terjadi. Bi ilmihil azali al abadi, dengan ilmunya yang azali, yang abadi, yang ya sudah ada sejak dahulu kala, ya, ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala yatajaddad lahu ilmun ba'da jahlin, maka tidaklah Allah disifati itu tidaklah Allah disifati dengan ilmu setelah kebodohan, ya, seperti manusia sya'nul basar manusia, ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak tahu, baru kemudian belajar. Dengan belajar kemudian tahu. Innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu dengan belajar. Ini manusia. Baru bisa tahu setelah belajar. Sehingga sebelumnya tidak tahu, sebelumnya jahil. Ya. Baru kemudian setelah belajar dia jadi tahu. Maka Allah tidak disifati yang demikian. Ilmu Allah azali, abadi, tidak didahului dengan al-jahl. Bisa dipahami? Ya, tidak didahului dengan al-jahl. Wala yalhaquhu nisyanun ba'da ilmin, dan ilmu Allah tidak diikuti dengan kelupaan. Ya, seperti juga manusia. Kadang-kadang sudah tahu tapi lupa. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak demikian. Ya, ilmu Allah sempurna, tidak didahului dengan al-jahal, kebodohan, dan juga tidak diikuti dengan an-nisyan, kelupaan, ya. Ini martabah yang pertama, ya. Martabat takdir yang pertama, tingkatan takdir yang pertama, ilmu. Al-martabatus tsaniyah, tingkatan yang kedua. Dari tingkatan takdir, Al-Kitabah. Al-Kitabah, pencatatan, penulisan. Maknanya apa? Fanu'min bi'anna Allah Ta'ala kataba fil lawhil mahfud ma huwa ka'in ila yaumil qiyamah. Kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menulis, mencatat di lawhul mahfud segala sesuatu yang terjadi hingga hari kiamat. Ini tingkatan yang kedua. Martabat takdir yang kedua. Martabat tingkatan pencatatan dan penulisan. Ya. Allah menulis segala sesuatu yang terjadi hingga hari kiamat di Lauhul Mahfuz. Martabah yang kedua ini disebutkan di dalam ayat surat Al-Hajj ayat yang ke-70. Kalau tadi tingkatan yang pertama banyak sekali dalilnya. Wallahu bikulli syai'in 'alim. Di dalam Al-Qur'an banyak disebutkan. Wallahu 'alimun hakim. Karena di antara nama-nama Allah adalah Al-'Alim, yang Maha mengetahui. Kalau tingkatan yang kedua ini disebutkan di beberapa ayat, di antaranya di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-70 bunyinya alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ard, tidaklah engkau tahu bahwasanya Allah Maha mengetahui segala apa yang di langit dan di bumi. Inna dzalika fi kitab, sesungguhnya demikian itu tercatat di dalam kitab, yaitu Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, sesungguhnya demikian ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tinggal dua tingkatan, kita lanjutkan atau kita akhiri? Perlu voting? Kita lanjutkan sedikit, itu kecepatan itu ya jamnya. Baik, kita akhiri kalau gitu ya. Nah, khawatir ada yang punya hajat. Baik, mungkin kita lanjutkan pada pertemuan mendatang insyaallah taala. Wallahu taala alam bissawab. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.